الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Dari matan ya. Qalu wa sahibul ibadah idza mata inqata 'amaluh. Wa sahibun naf'i la yanqati'u amaluhu ma dama naf'uhu alladhi tasabbaba fihi wal anbiya'u alaihim as-salatu was-salam innama bu'ithu bil ihsani ila al-khalqi wa hidayatihim wa naf'uhum fi ma'ashihim wa ma'adihim. Sampai sini ya. Ya. Nah. Ya, kata beliau, para nabi alaihim assalatu wassalam, innama bu'itsu, para nabi mereka diutus ya bil ihsan, ya untuk berbuat ihsan, untuk berbuat ihsan. Kemudian ilal khalq, kepada para hamba, kepada para makhluk. Wa hidayatihim, dan juga untuk memberikan petunjuk kepada para hamba, kepada para makhluk. Wa naf'uhum fi ma'ashihim wa ma'adihim, maka manfaat mereka itu untuk kehidupan dunia mereka dan untuk kehidupan akhirat mereka. Sudah sampai sini kan? Ya. Ya, tafadhal, dibaca syarahnya di sini. Ya. Coba Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Allah Ta'ala, hadza min al-furuqi wa sahibu di bawah 176 Al-Anbiya alaihi salatu wasalam innama bu'itsu, itu kan? Ini belum atas yang hadza min al-furuq. Yang mana? Yang tengah. Hadza min al-furuq. Ya. Oh. Ya. Berarti dari matan. Qalu sahibul ibadah, mereka menyatakan ahli ibadah idza mata inqata 'amaluh. Apabila mereka mati, ia mati, maka terputuslah amal. Wa sahibun nafa' la yanqati'u 'amaluh. Adapun orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, amalnya tidak terputus. Mada manafuhu alladhi tasabbaba fihi. Sampai sini ya. Nah, ya tafadhal, dibaca syarahnya. Hadza min al-furuq. Hadza min al-furuq wa sahibu ibadati wa naf'u al-qasibi idza mata in qata'a 'amaluhu wa amma al-'alimu wa in mata la yanqati'a 'amaluhu. Ha? La yanqati'a 'amaluhu. Nah. Ma baqiya 'amaluhu. Ma baqiya. Ma baqiya ilmuhu. Yantafa'u bihi. Yantafi'u bihi. Yantafi'u bihi. Kama fil hadithi idza mata al-insanu inqata'a 'amalu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Wa afdalu hadha thalathi huwa al-ilmu li anna al-walada yamutu wa in ta'akhkhara 'an abihi wa du'a wada'a wada'a lahu. Walakinahu yamutu wa kadza al-waqtu yumkinu an yata'attala wa qad yadhhabu wa amma al-ilmu fa innahu yabqa yantafi'u bihi ajyalun wa ajyalun wa yabqa naf'uhu li sahibihi da'iman mustamirran fa ilmu afdalu shay'in. Terus qawluhu wa anbiya'u alaihi salatu wassalamu innama bu'itsu bil ihsani ilal khalqi wa hidayatihim wa naf'ihim fi ma'ashihim wa ma'adihim. Al-anbiya'u innama bu'itsu ilan nasi li da'watihim wa hidayatihim wa naf'ihim. Wal ulama'u warasatul anbiya'i yaquna maqamul maqamul anbiya'i fi naf'in nasi wa ta'limin nasi fa amaluhum mustamirun wa nafi'un wa ajruhum mustamirun ba'da mautihim kama tarawna ana an-nasa yahtaduna bi kutubis salafi as-salihi wal ulama'i as-sabiqina wal a'immati wa yantafi'una biha wa yadrusunaha wa ya'unu nafuha ila man warasaha minal ulama'i wal anbiya'uhum al-qudwatu fama qulithu li anfusihim faqad bi ajli ay ya'budullaha faqad bal qulithu li ya'budullaha wal ya'muru bi ibadatillahi. Nah, baik, lihat dari makan waqalu sahibul ibadah, mereka menyatakan bahwasanya al-ibadah jika mereka sudah wafat maka terputus amal mereka. Sedangkan siapa saja yang memberikan manfaat pada orang lain, amalnya tidak akan putus. Ya, amalnya tidak akan putus selama masih ada manfaat yang terwujudkan disebabkan oleh usahanya. Ya, madama allati tasabbaba fihi. Ya, hada minal furuq. Inilah di antara perbedaan-perbedaan yang ada antara ahli ibadah dan ahli ilmu yang mengajarkan ilmunya. Maka ahli ibadah ya dan wan nafa' wasahibul ibadah wan nafa' al-qasir idza mata in qata amaluh. Maka ahli ibadah yang hanya bermanfaat terbatas untuk diri dia aja, apabila dia mati terputus amalnya. Wa amal alim, adapun orang yang alim, in mata, jika dia mati, lam yanqati' amaluhu, lan yanqati'a amaluhu, amalnya tidak akan terputus. Ma baqiya ilmuhu yantafi'u bih, ya, selama ilmunya itu diambil manfaatnya oleh orang lain. Ada orang lain yang ngambil manfaat ilmunya, ajarannya, walaupun dia telah wafat ribuan tahun silam. Semisal Al-Bukhari, ya, ilmunya bermanfaat. Kita mengamalkan sebuah amalan ibadah berdasarkan sebuah riwayat yang sahih dari Al-Bukhari, maka itu nyampe pahalanya ke Bukhari dan seluruh para perawi yang lain. Dan para perawi yang lain itu pahalanya semua ke Bukhari, tambah mengulangi pahala mereka. Ngerti enggak di sini? Ya. Nah, maka tidak ada amal ya, yang seperti amalannya para nabi kecuali dakwah. Maka profesi terbaik di muka bumi ini adalah jadi juru dakwah. Da'i ilallah. Inilah jalannya nabi. Kul hadihi sabili adu ilallah ala basiratin. Tapi dakwahnya mesti di atas basirah. Ya. Apa itu basirah? Kata Syekh Al-Utsaimin, ayyakuna aliman bi ilmi syar'i. Dia mesti berilmu dengan ilmu syar'i. Ya. Kemudian apa lagi? Ayyakuna aliman bi kaifiyati dakwati. Dia mesti berilmu tentang tata cara dakwah. Yang ketiga, ayyakuna aliman bi halatil mad'u. Ya, dia mesti tahu kondisi objek dakwahnya. Nah, ini jalan hidup nabi. Nah, ini jalan terbaik. Maka apabila antum ya nanti berprofesi apapun, itu side job. Sampingan. Profesi utamanya dakwah. Tapi untuk menggapai posisi dakwah, ya harus ada bekal. Sebagaimana antum mau kerja, ya Mirzam mau kerja di Pertamina misalnya, harus ada bekal ilmunya, ya enggak? Nah, apalagi dakwah, harus ada bekal juga. Bukan begitu, Ridwan? Harus ada bekal. Enggak bisa, enggak ada bekal. Ya. Kemudian, sebagaimana dalam hadis, ya. Idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Apabila seorang wafat maka terputus amalnya kecuali dari tiga golongan manusia. Ya, kecuali dari tiga, bukan. Kecuali dari tiga hal. Illa min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Dia nyumbang masjid, nyumbang ma'had, nyumbang santunan buat para santri, buat dakwah, ya, nyumbang mushaf, ya. Sedekah jariyah dipakai terus menerus, bermanfaat pahalanya buat dia. Ya, muhsinin masjid, AC-nya dimanfaati oleh umat buat ibadah, pahala ke dia. Au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang kayak tadi diajarkan ya, terus diamalkan oleh orang yang mengikuti, pahalanya ngalir ke dia. Terus yang ngamalin tadi, yang diajarkan tadi, mengajarkan juga kepada yang lain, minimal kepada keluarganya. Anak-anaknya pahalanya ngalir ke bapaknya, bapaknya dan anaknya ngalir ke yang ngajarin bapaknya. Nah, pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka dan seterusnya. Jadi kalau kita ngandelin ibadah kita aja, wah berat ya ikhwan. Berat. Kita duduk di sini di kajian. Memang amal besar, tapi belum tentu diterima. Sholat kita bermasalah, enggak khusyuk. Masbuk. Ya. Enggak khusyuk. Padahal khusyuknya sholat itu syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladziina fi shalaatihim hum khashi'un. Orang yang khusyuk, yang beruntung itu. Sementara kita ini lagi sholat, ingat yang di luar sholat. Sesuatu yang terlupa akan hadir di dalam sholat. Ya tentulah. Gimana nih? Sementara sholat amal pertama kali yang akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamah as-shalah. Kata Nabi, yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba adalah sholat. Sholat baik, baik semua. Sholat jelek, jelek semua. Nah, sholat kita aja bermasalah. Mau gimana ngandelin amal kita? Ya. Mau sedekah jariah? Miskin. Waladin yad'ulah, anak yang bermanfaat, yang mendoakan, anak soleh. Ya, waladin soleh yad'ulah, anak soleh mendoakan. Gak punya anak, masih jomblo. Nah. Gimana? Nah, ilmu. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah. Kalau enggak, ngandelin apa kita begini aja, ya Allah, pede kali. Nah. Gak bisa demikian. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa afdalu hadhihi salasi huwa al-ilmu. Dari tiga hal ini yang paling afdal adalah ilmu. Dari sedekah jariah, dari doa anak yang soleh, yang paling bermanfaat adalah ilmu. Tiga-tiganya bermanfaat, tapi yang lebih unggul adalah ilmu. Ya. Taib. Di annal walad yamut. Wenta akhiran abihi wada'alahu, karena yang namanya anak dia pasti akan mati juga. Kalau anaknya mati selesai, enggak ada yang doain dia lagi. Walaupun dia matinya itu belakangan daripada abinya, bapaknya, dan dia mendoakan bapaknya ketika dia masih hidup, tapi dia mati. Habis dia mati enggak ada yang lagi doain anaknya. Enggak ada yang lagi doain bapaknya. Selesai. Ya. Kemudian lakinnahu yamut, tapi dia mati. Wa kada al-waqfu, demikian pula dengan wakaf. Misalkan kita sedekah jariah, yumkin ayatol yata'attala waqad yadhhab, mungkin dia akan hancur, akan sirna, hilang. Ya, sedekah karpet, buluk karpetnya udah buluk, akhirnya dibuang, habislah dia amalnya. Ya kan begitu? Dia sedekah masjid, masjidnya dibongkar jadi parkiran, habislah amalnya, cuma dapat amal parkiran. Nah. Kan begitu, ada orang nyumbang buat masjid, pindah masjidnya, yang tadinya masjid jadi parkiran. Ya udah, cuma dapat amal parkiran aja, parkir di masjid, tapi amal orang sujud di tanah yang tempat dia wakaf nggak ada lagi. Ya, ngerti nggak? Taib. Amal ilmu fa innahu yabqa wa yantafi'u bihi ajla ajyalun wa ajyalun. Adapun ilmu, dia akan kekal. Maka generasi demi generasi akan mengambil manfaat dari ilmu dia. Semua generasi akan mengambil manfaat dari ilmu dia. Ya, antum dakwah, ngajarin orang. Ya, nahwu, walaupun ajrumiyah, dulu sulugho. Dengan bekal nahwu, dia jadi ngerti ilmu-ilmu syar'i. Dia mengamalkan ilmu-ilmu syar'i. Dia meyakini, ini amal besar, akidah dia yakini. Kemudian dia mengajarkan juga ke orang lain. Minimal kepada anak istrinya. Anak istrinya belajar. Ya, anak istrinya belajar mengamalkan. dari dia, pahalanya ngalir ke dia. Anaknya punya anak lagi, generasi-generasi lagi, terus-terus belajar ke dia. Ngalirnya kemana? Ke antum. Ya. Ke antum. Maka hidup ini mesti punya prioritas. Ya. Ada prioritas. Yang mana nih? Yang bekal. Jangan cuma mikirin di dunia aja. Ya. Sukses itu bukan dunia, tapi wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat sama Allah dan Rasul, sungguh dia telah sukses. Wa man zuhzi 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Siapa yang selamatkan dari neraka dimasukkan ke surga, dia sukses. Punya prioritas. Nah, ini ilmu yang bermanfaat ajyalun wa ajyalun. Generasi demi generasi akan memanfaatkan dia. Ya. Sampai 10 generasi, 100 generasi. Lihat Bukhari itu. Berapa generasi ya kaum muslimin beramal, baik itu sholat dari Bukhari hadisnya, zakat dari Bukhari hadisnya, waris dari Bukhari hadisnya. Kita berwudu dapat pahala wudu dari siapa? Riwayatnya dari Bukhari. Ya. Kita apalagi haji umroh, apalagi semua amal-amal ibadah kita. Kita senyum kepada sesama muslim yang sejenis, bukan lawan jenis. Ya. Ada sedekah ya, ngalir ke imam yang meriwayatkan. Demikian dan seterusnya. Nah. Jadi sekarang ngandelin apa nih kita? Ya, ilmu yang paling bermanfaat dibandingkan dengan sedekah jariah, doa anak yang soleh. Ilmu yang paling bermanfaat. Ajyalun wa ajyalun, generasi demi generasi, kata Syekh. Wa yabqa naf'uhu li sahibihi daiman mustamirran fa innal ilma afdalu syai'in. Maka manfaatnya akan tetap kekal, ya, bermanfaat bagi sang empu dari ilmu tadi. Terus selama-lamanya, continue, maka ilmu adalah sesuatu yang paling afdal. Ya, kemudian wal anbiya, ini sudah dibaca belum? Ya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya. Mereka diutus bi ihsan untuk berbuat baik kepada makhluk. Ya, wa hidayatihim, menunjukkan makhluk kepada hidayah. Wa naf'ihim fi ma'ashi wa naf'uhum fi ma'ashihim wa ma'adihim. Ya, memberikan manfaat untuk kehidupan, ya, kehidupan mereka dan akhir hidup mereka di akhirat. Ma'ad, ya, akhirat. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-anbiya innama bu'itsu ilan nasi lidakwatihim wa hidayatihim wa naf'ihim. Ya, para nabi mereka diutus hanyalah untuk, kepada manusia diutus hanyalah untuk mendakwahkan manusia. Mengajak manusia kepada petunjuk. Memberikan manfaat kepada manusia. Wal ulama warasatul anbiya. Dan para nabi adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Yaqumuna maqamal anbiya. Maka para nabi menjalankan apa yang telah dijalankan oleh para ulama, menjalankan apa yang telah dijalankan oleh para nabi. Fi naf'in nas, dalam memberikan manfaat pada manusia. Wa ta'limin nas, mengajarkan kepada manusia. Fa amaluhum mustamirrun wa nafi'un, maka amalnya para ulama itu continue, terus bermanfaat. Wa ajruhum mustamirrun ba'da mautihim. Ya, pahala mereka terus continue walaupun setelah wafatnya mereka. Kama tarawnal an, sebagaimana yang Anda lihat saat ini. Annan nasa yahtaduna bi kutubi salafis salih wal ulama'is sabiqina wal a'immati wa yantafi'una biha. Sebagaimana Anda lihat hari ini. Bahwa orang-orang umat mereka mengambil petunjuk dari kitab-kitab salafus salih. Dari para ulama yang terdahulu, dari para imam, mereka mengambil manfaat. Kita belajar usul salasah, kenal akidah dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita berakidah dengan akidah yang benar, ini adalah amalan yang paling besar. Maka pahalanya ngalir semua ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pahalanya semuanya ngalir juga ke gurunya. Gurunya ngalir juga ke gurunya lagi dan seterusnya. Nah, ini subhanallah. Ya terusunah, umat mempelajarinya. Wa yauduna naf'uha ila man, ya. warasaha minal ulama. Mereka mempelajarinya dan manfaatnya akan kembali kepada yang mewariskannya, yaitu dari kalangan ulama. Wal anbiya'hum al-qudwah. Para nabi merekalah teladan. Fama bu'itsu li anfusihim faqat. Ya, para nabi mereka tidak diutus untuk memberikan manfaat kepada mereka saja, li ajli ayya'budullaha faqat, agar mereka beribadah kepada Allah saja. Bal bu'itsu li ya'budullaha wa li ya'muru bi ibadatillah. Namun mereka diutus untuk beribadah dan juga agar mereka memerintahkan kepada hamba, kepada para makhluk, kepada umat, agar umat juga beribadah kepada Allah. Kalau mikir diri sendiri, ibadah kita belum tentu diterima, kualitasnya pas-pasan. Ya. Nah, ini ya, harus dimanfaatkan benar-benar. Nah, kemudian lihat di situ di matan kemudian. Para nabi di sini lam yub'atsu bil khalawati wal inqita'. Para nabi mereka tidak diutus hanya untuk berkhalwat, ya, bertapa sendirian, menyepi, ya, wal inqita', maupun untuk memutuskan hubungan dari sekitar. Walihada ankara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ulaika an-nafaru. Ya, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang-orang yang hendak memutuskan hubungan. Alladzina hammu bil inqita'i wa ta'abbud. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang-orang yang hendak memutuskan hubungan dengan sekitar dan hanya untuk beribadah saja. Watarku mukhalat atau nas, dan meninggalkan dan tidak mau bergaul dengan manusia. Ya, waraaha ulai ya anna tafarruqa linaf'il khalqi afdalu minal jam'iyyati 'ala Allahi biduni dhalik. Qalu wa min dhalika al-ilmi wa ta'lim wa nahwa hadhihi al-umur al-fadilah. Ya, mereka memandang bahwasanya wara'aha ulai, dan mereka memandang bahwa at-tafarruq li naf'il khalqi afdalu minal jam'iyyah. Mereka memandang bahwa konsentrasi atau perhatian yang besar untuk memberikan manfaat bagi para hamba, bagi para umat, itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan terfokusnya hati kepada Allah. Ya. Biduni dzalik, tanpa hal itu. Qalu, mereka menyatakan, ya, wa min dzalika al-ilm, al-ilm wa ta'lim. Bahwa termasuk hal tersebut adalah al-ilmu wa ta'limu, ya. Al-ilmu wa ta'limu, yaitu ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa nahu hadhihi al-umur al-fadilah. Ya, dan hal-hal yang utama yang lainnya. Nah, coba dibaca di sini. Jadi jelas ya, para nabi tidak diutus hanya untuk menyepi beribadah semata, ya, namun ya untuk memberikan manfaat juga. Ya, fadal dibaca di sini. Ya. Siapa? Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni liyakhluwa bi anfusihim wa yanqati'u anil nasi wa yastagillu bil ibadati faqat. Para nabi tidak diutus hanya untuk berkhulwat, memutuskan hubungan dengan manusia, yakni liyakhluwa bi anfusihim, agar mereka sendirian dengan diri mereka sendiri. Wa in qati'anil nas, memutuskan hubungan dengan manusia, wa yastaghillu bil ibadati faqat, dan menyibukkan diri dengan beribadah saja. Terus anna qad isaha yukhallitu an-nas wa yanfa'uhum wa yad'uhum anfa'u min alladhi yaqtaziruhum pannasi pannasu idza saru ala akhta'i wa ala dhunubin wa ma'asin yaqulu ba'dun nasi al-aqdalu li anni a'taziru wa atrukuhum fahada bi tafsilu fa tafsilun fahada bi tafsilu idza kana ala la yu'assiru bin nasi wa la yatba'u fahada al-ahsanu lahu ayya yaktazila amma idha kana yanfa'un nasa wa yadwa'u ilallahi wa yubansirun nasa fahadal abdulu annahu yukhalitun nasa wa yasbiru ala adat ala adahum fahal al uzlatu afdalu amal ikhtilatu bin nasi naqulu an nasu yakhtalifuna bi hada Falsin fusalis hum min yakulu man yakuluna inna afdolal amali Amali. Kalau akmal itu jama, berubah artinya. Ya, enggak bisa bahasa Arab itu dimaklumi salah satu. Inna afdalal amali ma kana naqruhu. Muta'addiyan. Wa hadha sahihun wa wadihun. Antum mentok ini disorop terus. Setoran sorop tapi enggak diresepi, padahal udah hafal. Dihafalin lagi, berarti butuh lagi itu setoran matan albina. Ya. Nah. Wajib setoran lagi ke Saumul. Ya mul ya. Nah. Saling setoran mul. Ayo. Wara'aha ulai anna tafarruqa li naf'il khalqi afdalu minal jam'iyyati 'ala Allah biduni dhalik. Ya, mereka memandang bahwasanya menyibukkan diri untuk memberikan manfaat kepada umat, kepada makhluk itu lebih utama daripada sekedar memfokuskan diri kepada Allah. Ya, tapi tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh umat. Ai annal insan yukhalitun nas wa yanfa'uhum wa yad'uuhum anfa'u minan ladina ya'tazilum. Itu seseorang yang bergaul dengan manusia, memberikan manfaat kepada mereka, mendakwahkan mereka ke jalan Allah, itu jauh lebih bermanfaat daripada orang yang ya'taziluhum, yang menyingkir, menyendiri ya dari manusia. Kenapa? Alasannya mau sibuk ibadah. Fannasu idza saru ala akhta'in wa ala dhunubin wa ma'asin yaqulu ba'dun nas. Nah, masyarakat apabila mereka terjatuh ke dalam kesalahan, dosa, maksiat, maka sebagian orang mengatakan, al afdalu li ana atazilu wa atrukuhum. Yang paling afdal bagi saya adalah saya menyingkir dari mereka dan saya meninggalkan mereka. Fa hadza fihi tafsilun. Hal ini butuh perincian. Idza kana la yu'assiru fin nasi wa la yanfa'uhum wa la yanfa'u fa hadzal ahsanu lahu ayatazila. Kalau memang dia tidak bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, baru ini memang yang terbaik, dia menyingkir dari masyarakat yang bobrok tersebut. Ya. Amma idza kana yanfa'un nas, adapun kalau dia dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Wa yad'u ila Allah, dia dapat ya mendakwahkan masyarakat ke jalan Allah. Wa yubashshirun nas, dan dia membukakan mata masyarakat agar masyarakat tidak buta, dibuka matanya oleh dia, mata masyarakat, agar tahu mana jalan yang lurus, jalan yang sesat. Fahada al-afdalu annahu yukhalitun nas. Maka yang afdal adalah dia tetap di situ bergaul dengan masyarakat, walaupun yang bobrok sekalipun, kalau dia lihat potensi ada pada diri dia. Nah, ini subhanallah. Ya, tarbiyah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, banyak ikhwah alasannya begini. Wah, ana mau hijrah. Kenapa? Lingkungan sini jelek. Kenapa? Bid'ah. Bla bla bla segala macam. Ya. Kalau memang dia enggak bisa mempengaruhi masyarakat, malah dia khawatir bid'ahnya masyarakat, kesyirikan masyarakat, maksiatnya masyarakat, bobroknya moral adab masyarakat, malah mempengaruhi dia dan keluarga dia, baru yang terbaik dia ya tasil, ya truk. Ya. Dia menyingkir, cari pindah rumah baru, kontrakan baru. Ini paham enggak? Tapi kalau lihat dia potensi diri dia, ya, dia masih ada optimisme tinggi, bahwasanya dia mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, dia mampu untuk mendakwahkan masyarakat. Ya, kalau dilihat potensi, maka yang afdal dia tetap di situ. Ngerti nggak sini? Nah, ini makanya Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan perincian. Ya, wa yasbiru ala adahum, dia bersabar aja terhadap ya segala macam gangguan, provokasi dari masyarakat. Yang penting dilihat potensi diri dia. Lihat Nabi SAW pun demikian. Di Mekah, lihat potensi Nabi. Nabi terus berdakwah, diganggu Abu Jahal, diganggu Abu Lahab, pamannya sendiri. Diintimidasi, sampai lihat, oh yang terbaik memang hijrah. Hijrah! Nah, hijrah. Begitu. Paham gak di sini? Ya, kemudian Fahadil uzlatu afdal amil ikhtilatu bin nas, apakah uzlah menyingkir itu lebih utama atau tetap bergaul dengan manusia yang tadi modelnya yang jelek, maksiat, bobrok? Naqul annas yakhtalifuna fi hadha. Ya, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya namanya masyarakat, mereka berbeda-beda dalam hal ini. Ya. Fasin fasalis hum man yaqul inna afdal al-amal ma kana ya naf'uhu muta'addiyan. Maka jenis golongan manusia yang ketiga, mereka yang menyatakan sesungguhnya amal yang paling utama ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Hadza sahihun wa wadihun. Maka ini benar dan jelas. Ya, gamblang. Jadi dirinci, lihat masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu ternyata tidak dapat mengambil pengaruh, apa namanya? Masyarakat, dia tidak bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat. Dia tidak bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat yang rusak tadi, dakwahnya tidak diterima dan seterusnya, maka yang terbaik memang dia menyingkir. Tapi kalau ada potensi diri dia, dia tahu ya, dia masih bisa memberikan efek-efek positif, nah, maka yang terbaik dia tetap di situ. Ya, dia tetap di situ. Ini subhanallah ya. Ini bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Asimpul Rabi. Ya. Bagian yang keempat. Kelompok yang keempat yang menyatakan. Qalu afdalul ibadah al-amalu ala mardatil Rabbi subhanahu. Oh, ibadah yang paling afdal adalah beramal sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, yang Rabb subhanahu wa ta'ala ridhoi. Washtigalu kulli waqtin bima huwa muqtada dhalikal waqtu wa wazifatihi. Ya, bima huwa muqtada dhalikal waqti wa wazifatihi. Kemudian menyibukkan diri istighal pada setiap waktu sesuai dengan tuntutan waktu tersebut dan jadwalnya. Fa afdalul ibadati fi waqtil jihad al-jihadu. Maka amal yang paling afdal di waktu jihad adalah berjihad. Ya. Wa in ala ila tarkil awra ila tarkil awradi min salatil lail wa siyamin nahar. Ya. Walaupun harus meninggalkan, ya, walaupun wa in ala, walaupun harus meninggalkan berbagai wirid berupa salat malam atau siya atau puasa di siang hari. Bal min tarki itmami salatil fardi kama fi halatil amni. Bahkan tidak melaksanakan salat fardu dengan cara seperti ketika keadaan yang aman. Ya enggak? Ketika dalam keadaan tidak perang, tapi salatnya berubah menjadi salat khauf. Tapi itulah yang afdal. Ya, di waktu jihad ya jihad. Bulan Ramadan, waktunya Ramadan. Tapi jihad ya jihad, maka para sahabat berjihad perang Badar di bulan Ramadan. Ya. Nah. Wal afdalu fi waqti huduri dhaifi al-qiyamu bi haqqihi wal istighal bih. Maka waktu yang paling afdal, ya, ketika kedatangan doif, tamu. Tapi yang dimaksud dengan doif di sini, ini pendapat yang kuat, ya. Doif dan zair itu dibedakan. Doif ialah tamu yang datang dari luar, yang menginap 3 hari, itulah yang dapat hak-hak tamu, jamuan selama 3 hari. Adapun tamu sekedar teman, rumah, lingkungan, main ke rumah, dia zair. Ya, dia dimuliakan tapi tidak dapat hak daif. Tidak dapat hak daif. Yang dapat jamuan makan, boleh nginep, itu yang dari luar. Dari luar kota. Kalau yang sekedar main ke rumah, itu dia hanya hak zair. Ya, dia hanya ziarah, ya udah. Kasih mungkin kasih ya aqua gelas, kasih cemilan. Tapi yang makan besar, nginep, dimuliakan, itu yang mana? Nah, yang jauh. Nah, ketika waktu datangnya ad-daif, ya tamu yang kayak begini, maka amal yang paling afdal adalah al-qiyamu bihaqqihi wa istighalu bih. Maka yang paling afdal adalah ya al-qiyamu bihaqqih, memberikan hak-hak kepada tamu tadi dan menyibukkan diri untuk melayani ini. Ah, ini yang paling afdal. Ya. Antum lagi zikir, datang tamu luar kota. Mana yang lebih utama? Meneruskan zikir, baca Quran, wirid kita atau melayani tamu tadi? Melayani tamu tadi, datang jauh-jauh dari kota, udah saya dulu, saya lagi nerusin baca Quran saya 1 juz. Ya. Baru 1.5 halaman kata dia. Ya Allah. Nah, ini enggak tahu. Ya, wal afdal fi awqatis sahar al-istighalu bis shalah wal Qur'an wal dzikr wad du'a. Waktu ibadah yang paling afdal di waktu sahur, ya. Waktu ibadah yang paling afdal di waktu sahur adalah ya yaitu menyibukkan diri untuk salat malam, baca Qur'an, berzikir dan berdoa. Wal afdalu fi waqtil adzan, dan waktu yang paling afdal di saat adzan ya ialah kata beliau ya tarku ma huwa fihi minal awradi wal istighalu bi ijabatil muadzin. Ketika lagi adzan Allahu akbar Allahu akbar, maka tidak berzikir dan menyibukkan dengan menjawab seruan muadzin. Allahu akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Wal afdalu fi awqati salawatil khams al-jiddu wal istihadu fi iqa'iha ala akmali wujuhi. Dan amal yang paling afdal ketika masuk salat 5 waktu adalah bersungguh-sungguh. Ya. Al-jidd bersungguh-sungguh wal istihad, ya, dan berupaya dengan keras untuk iqa'iha, ya, serius melaksanakannya ala akmali wujuhi dalam bentuk yang paling sempurna, wal mubadarah ilaiha dan bersegera melakukannya. Ya, fi awal waqt, di waktu-waktu, di awal waktu. Wal khuruj ila masjid, keluar dari rumah ke masjid, wa in ba'uda, walaupun itu jauh. Wal afdalu fi awqati daruratil muhtaj, ya, dan amal yang paling afdal, ya, di waktu bertemu dengan orang yang dalam keadaan sangat membutuhkan darurat, al mubadaratu ila musa'adatihi bil jahi wal mali wal badan, itu maka bersegera untuk menolongnya, apakah itu dengan jabatan kita, dengan harta dan fisik badan kita. Ya. Wal afdalu fi safar, ini nanti dulu. Kita baca. Afdalul a'mal berarti ya. Nah. Tafadhal. Ya, dibaca di sini. Saiful. Antu adda kullu ibadati. Ya. Antu adda kullu ibadatin fi waqtiha al-muhaddadi laha. Idza kana waqtu waqta jihadi fi sabil waqta jihadin fi sabilillahi fa aqulu a'mali al-jihadu fi sabilillahi. Wa idza kana waqtu waqta talabil ilmi wa taqarrub وتفرغي لطلب العلم فأفضل أعمالي هو التفرغ لطلب العلم وهذا يتعدى إلى العبادة إلى عبادة المؤقتة المعزقة فكل عبادة في وقتها أفضل من عبادة المطلقة. Nah, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, amal yang paling afdal ala hadzal qaul, berdasarkan pendapat Al-Maqrizi ini, bahwa semua ibadah itu ditunaikan fi waqtiha, di waktunya yang sudah dibatasi. Apabila waktunya itu adalah waktu jihad fisabilillah, maka yang afdal adalah berjihad fisabilillah. Apabila waktu yang afdal adalah menuntut ilmu, maka menyibukkan diri untuk menuntut ilmu itu adalah amal yang paling utama. Ya, yaitu menyibukkan diri untuk menuntut ilmu. Dan ini berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sementara, ya, yang rutin. Maka setiap ibadah pada waktunya itu lebih utama daripada ibadah yang mutlak, ya, daripada ibadah yang mutlak. Nah, permasalahan terus lanjut. Permasalahan mabainan adani wal iqamati wal iqamati bisyawali bidu'ati al istighalu waqtun mutlaqun taqra'uhu fi ayyi waqtin walakin hadha dhikra idza fata waqtuhu fata fadilatuhu wa ibadatul muqaddatu fi waqtiha afdalu min ibadatil mutlaqati. Nah, contoh antara adzan dan iqamah, amal yang paling utama adalah menyibukkan diri dengan berdoa, ini maka lebih afdal daripada baca Quran. Karena berdoa, ya, tidak ditolak antara adzan dan iqamah berdasarkan sabda Nabi. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Ya, adapun tilawah Quran, la tafutu ballaha waqtun mutlaqun. Dia tidak akan tafut. Ya. Tidak akan lenyap waktunya. Bahkan dia memiliki waktu yang mutlak. Anda bisa membacanya di waktu apapun. Namun zikir ini, ya, misalkan berdoa antara adzan dan iqamah, idza fata waqtuhu, apabila waktunya telah berlalu, fatat fadilatuhu, maka berlalu pula fadilahnya, keutamaannya. Terus qawluhu wal afdalu fi awqatid darurati al-muhtaji al-mubadaratu ila masa adatihi ila Musa adatihi bil jahi wal bil jahi wal mali wal badani fadzalika waqtul hajati wal wal faqri afdal amali annaka tusa'ilul muhtaja qala ta'ala fala falaftahama falaftahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba faqtu raqaba aw it'amu fi yawmin dhi masghaba yatiman la mahraba aw miskinan dha masraba fi fi yawmin dhi masghaba ya'ni al jaw'a ya mana fi mana sih yakni al ju'a kan jau'a ju' majah terus yakni al ju'a fataqsidu fatasduqu fi waqtil fi waqtil rokhai thayyibun lakin laisa kamis tasduqi fi waqtil ju' fi waqtil ju'i wal hajati. Nah, maka kata Al-Maqdisi, maka amal yang paling afdal di waktu ketika ada orang yang membutuhkan darurat adalah mubadarah bersegera ila musa'adati untuk membantunya. Ya, dengan kedudukan kita, harta kita atau fisik kita. Ya. Kadzalik demikian pula waktu hajah wal faqr. Ya, waktu di saat membutuhkan, saat kefakiran. Ini kita lagi butuh, kita sendiri lagi fakir. Maka afdalul a'mal, maka amal yang paling utama adalah annaka tusa'idu al-muhtaja. Anda memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Anda sendiri lagi butuh. Gitu. Ngerti enggak? Allah Ta'ala berfirman, falaq tahamal aqabah. Ya, tapi dia akan menempuh jalan yang sulit. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu jalan yang sulit? Apa itu jalan yang sulit? Fakku rokobah, membebaskan budak. Fakku itu fakka, itu melepaskan. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makan pada hari masghabah. Masghabah itu di saat lagi lapar. Memberikan makan kepada siapa? Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim. Anak yatim yang mati bapaknya, dia belum balik. Ya. Nah, dza yatiman dza maqrabah, anak yatim yang masih memiliki hubungan kerabat. Ya. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Fi yaumin dzi masghabah ayani al-ju'a, yakni di saat masih kelaparan. Nah, ini amal yang paling afdal. Amal yang paling afdal. Makanya kata Nabi, amal yang paling satu lagi amal yang paling afdal, menyempurnakan wudu di waktu karoha. Waktu kita enggak suka di situ kena air. Waktu dingin kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Nah, itu amalnya itu besar. Lagi butuh, ada orang yang lebih butuh pada kita. Nah, ini masya Allah. Ya. Fattasadduq fi waqtir raha thayyibun. Nah, maka bersedekah di waktu lapang itu memang baik. Lakin laisa kamitsli tasadduq fi waqtil ju'i wal hajah. Namun bersedekah di waktu lapang itu tidaklah sama seperti bersedekah di waktu ketika lapar dan membutuhkan. Pahalanya lebih besar. Kemudian lihat di matan. Qala Asy-Syaikh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wal afdalu fi safar musa'adatul muhtaj wa i'anatu ar-rufqah wa i'tharu dhalika 'ala al-awradi al-khalwah. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, amal yang paling afdal ketika safar adalah membantu orang yang membutuhkan. Kemudian ya, wa i'anatu ar-rufqah, menolong teman seperjalanan. Wa isar, dan lebih mendahulukannya di atas daripada wirid-wirid dan menyepi. Wal afdalu fi waqtil qiraatil Qur'an jam'iyatuhu al-qalbi. Jam'iyatul qalbi. Amal yang paling afdal di waktu membaca Qur'an adalah memfokuskan kalbu. Ya, wal himmah ala tadabburi. Ya, dan perhatian untuk merenungi makna-makna ayat tadi. Kemudian wal azmu ala tanfidhi awamirihi, ya, dan juga bertekad untuk mengamalkan, ya, perintah-perintahnya. Nah, a'zama itu a'zam min jam'iyati qalbin, ya, sini aja dulu. Itu lebih utama daripada kefokusan kalbu man ja'ahu kitabun minas sultan ala dalik. Fokusnya itu lebih utama, lebih besar. Fokusnya itu lebih besar daripada fokus orang yang diberi surat dari raja. Ngerti gak sini? Antum lagi baca Quran sama baca surat dari Pak Jokowi. Mana fokusnya? Harusnya baca Quran lebih fokus daripada dapat baca surat dari Pak Jokowi. Dapat WhatsApp. Kata Pak Jokowi, kamu cek WhatsApp ya. Saya baru japri. Langsung. Jangankan Jokowi, calonnya aja deh. Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang, Andika ada, ya, inbox. Cek inbox. Kenapa Pak Prabowo? Saya baru selesai inbox ke kamu. Fokus bacanya. Maka menyibukkan diri dengan fokus ketika membaca Quran yang lebih fokus daripada kita membaca surat dari raja, itu jauh lebih utama, afdal. Wal afdal fi waqtil wuquf bi Arafah al-ijtihad wa tadarru wa du'a wa dzikru. Maka amal yang paling afdal di waktu Arafah yaitu wukuf di Arafah, yaitu bersungguh-sungguh tunduk, berdoa, berzikir pada Allah. Wal afdal fi ayami asyri dzilhijjah al-iksar min at-ta'abbud, la siyama at-takbir wa tahlil wa tahmid, wa huwa afdalu min al-jihad, ya, ghairul mutaayyin. Ya. Dan amal yang paling afdal di hari 10 Zulhijjah adalah memperbanyak ibadah, takbir, tahlil, tahmid, dan itu lebih afdal dibandingkan jihad yang ghair mutaayyin, yang bukan fardu ain. Nah. Ya, Ibul baca lagi, Bu. Safari kaum musafiri yakhdimu zumala'ahu wa ikhwanahu afdalu min kaunihi yajlisu li dzikri wa tilawati al-Qur'an wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil asfari bi akhir rukbi. Terus? Ya tafaqqad. Ini sorobnya berarti. Ya tafaqqadu. Ya tafaqqadu muhtaju wal muhtaja. Ya tafaqqadu muhtaja wal muqti'a. Nah, perhatikan. Nabi sesalah apa pada sebagian safar, ya. Itu keadaan orang yang musafir, dia khidmat zumalahu wa ikhwanahu. Dia berkhidmat, melayani, ya, sahabatnya, saudara-saudaranya. Itu lebih afdal daripada dia yajlis, dzikr wa tilawatil Qur'an. Daripada dia sekedar berduduk, berzikir dan tilawah Al-Quran. Nabi SAW kana fil asfar, di pada Nabi sendiri pun dalam sebagian safar beliau, fi akhir rakbi. Beliau berada di akhir rombongan, di akhir konvoi. Kenapa? Yatafaqqadul muhtaja wal munqati'a. Beliau meninjau, memeriksa orang yang membutuhkan atau yang terputus dari rombongan. Nah. Terus. Wal afdalu qawluhu wal afdalu fi waqti wuqufi bi Arafatin bi Arafata wa fi yaumi Arafah fi yaumi Arafatil wuqufi lid-du'ai. Fa fi yaumi Arafata al-wukufu. Itu mubtada. Fa fi yaumi Arafata al-wukufu li du'ai. Awil julusu al-julusu lid-du'ai afdalu min salatin nafilati fi hadzal yawma fi hadzal yawm. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'aku yaumi Arafata. Fashtagil bid-du'ai wa tu'addi al-fara'idu fi waqtiha. Fi ghairi waqtil fara'idi fashtagilu bid-du'ai. Fahada afdalu min al-julusi lidh-dhikri wal istighfari. Kata Syekh, barang pada hari Arafah wukuf, ya, yang paling afdal pada hari Arafah adalah wukuf, ya, dan berdoa. Wukuf di Arafah dan berdoa, duduk untuk berdoa itu lebih utama daripada sholat sunnah di hari tersebut. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Maka sibukkanlah dengan berdoa, dan Anda menunaikan kewajiban sholat, amal-amal yang wajib di waktunya, ya. Ya, fi ghairi waqtil fara'id tashtagil bidu'a. Di waktu yang amal-amal yang wajib, Anda menyibukkan diri untuk berdoa. Maka ini lebih utama daripada sekedar duduk untuk berzikir dan beristighfar. Sebentar, Bu. Sekarang halaman berikutnya, halaman 180 berarti, ya. Terus lanjut Saiful. Al afdal fi ayyamil asyri dzulhijjah. Wa amalun muaqqatun yafutu bi fawati waqtihi wal jihadu la yafutu. Kemudian amal yang paling utama di hari 10 Zulhijjah yang disebutkan oleh Syekh adalah memperbanyak beribadah, terutama takbir, tahlil, tahmid. Ini lebih utama daripada jihad. Ya, jihad yang bukan fardu ain. Nabi SAW bersabda, tidaklah dari hari-hari amal soleh yang tersebut lebih dicintai Allah daripada hari-hari 10 Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah. Para sahabat berkata, tidak pula jihad fisabilillah. Kata Nabi, wala jihadu fisabilillah. Tidak pula jihad fisabilillah lebih utama daripada amal di 10 hari Zulhijjah. Karena hadza dzikrun muaqqatun, karena hal ini, amalan di Zulhijjah ini adalah zikir yang waktunya itu sudah muaqqat, sementara, ya. Amal yang sementara itu akan yafut, ya, dia akan hilang bifawati waqti, dengan berlalunya waktunya juga. Al-jihad lah yafut, sedangkan jihad tidak pernah berlalu. Dia terus ada sampai hari kiamat. Nah, kemudian lihat di halaman 80, wal afdalu fil ashr al-awakhir min Ramadan luzumul masajid. Ya, wal khalwatu fiha. Nah, ini baru berkhalwat. Nah, kemudian amal yang paling afdal, ya, di 10 malam terakhir Ramadan adalah luzumul masjid. yaitu menetap di masjid-masjid, itikaf dan khalwah, menyepi di sana untuk beritikaf, ma'al itikafi wal iradi an mukhalatatin nas, dan berpaling ya, dan tidak berbaur dengan manusia. Nah, ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, wal istighalu bihim, menyibukkan ya, kemudian ya, sibuk dengan mereka. Ya. Hatta annahu afdalu min al ikhbari ala ta'limihim al ilma. Sampai-sampai itikaf itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan mengajarkan ilmu kepada manusia. Ya, wa iqra'ihim al-Qur'ana, atau membacakan Quran kepada orang-orang. Inda katsirin minal ulama. Ini menurut banyak dari kalangan para ulama. Nah. Ya. Terus dibaca syarahnya. Ya, gantian di sini siapa? Mirza. Al-Abdul. وهذا الذي كان يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، مع أنه كان في كل أعماله، كان في جهاد، وكان في تعليم، وكان في دعوة، وكان في قدوة حوائج الناس، فكان في العشر يعتكف وينفرد عن الناس وينعزل عن الناس بمكان خاص ينعزل لذكر الله وعبادته ومناجاته، لأن هذه الأشرة تفوت أما تعليم الناس الأمور الأخرى amma ta'limun nasil al-umura min al-a'mali salihati fahadihi la tafutu famubadaratul awqati qabla fawatiha ahsanu min at-tafriti fiha wal inshighalu bi'amali ghairi qasim biha. Hai. Ya, kemudian ya, kata Syekh, wal afdal fil ashr al awakhir min Ramadan adalah nuzumul masajid. Yang waktu yang afdal ya di bulan Ramadan adalah menetap di masjid. Ya. Menetap di masjid. Yang pun sahabat. Pindah ke Arab mana? Oh, ya, kata. Ya. Injib. Hadha alladhi kana yahsulu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil ashr al-awakhir. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, ya, inilah yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Ma'annahu kana fi kulli a'malihi kana fi jihad. Padahal beliau di setiap amal beliau itu fi jihad, itu dalam jihad fisabilillah. Ya, wa ta'lim fi ta'lim, wa kana fi ta'lim, beliau mengajarkan umat. Wa kana fi da'wah, beliau berdakwah. Wa kana fi qada'il hawaji innas, beliau ya memberikan bantuan kepada ya orang-orang yang membutuhkan. Akana fil asri ya'takif wa yanfarid 'anil nas. Namun beliau di malam 10 hari terakhir beliau ya beritikaf, menyendiri, kemudian berpaling dari manusia di tempat yang khusus. Ya, beliau menyendiri untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah dan bermunajat pada Allah. Ya, karena ini adalah hari 10 hari terakhir Ramadan, tafut akan berlalu. Amma ta'limun nas nasi al-umura al-ukhra. Ya, adapun mengajarkan manusia ya, umur al-ukhra dan juga perkara yang lain itu minal a'mal as-shalihah fa hadhihi la tafut. Mengajarkan kepada orang berbagai perkara yang lain itu merupakan amal-amal soleh yang waktunya tidak berlalu. Famuda famubadaratu al-awqat qabla fawatiha ahsanu min at-tafrid fiha wal istighal bi amali ghairin khasin biha. Maka bersegera di waktu-waktu tertentu sebelum berakhirnya waktu tersebut, ya, beramal di waktu tersebut itu lebih baik daripada, ya, menyepelekannya dan malah menyibukkan dengan amal yang khusus untuk waktu tadi. Nah, kemudian kata Al-Maqrizi, wal afdalu fi waqti maradi akhihi muslimi au mautihi iyaduhu iyadatuhu wa huduru janazatihi wa tashyi'uhu wa taqdimu dhalika ala khalwatika wa jam'iyatika. Kemudian amal yang paling afdal di waktu saudara Anda sakit, yang muslim sakit, atau ketika dia hendak mati, atau ketika dia telah wafat, maka amal yang paling afdal adalah iyadatuh, ya, membesuknya, wa huduru janazatihi, menghadiri jenazahnya, wa tasyi'uhu, ya, dan juga mengantarnya, ya, ke pemakaman. Taqdimun dzalika, ini lebih didahulukan daripada berkhalwat, daripada Anda menyendiri, wa jam'iyatik, ya, dan Anda memfokuskan kalbu Anda untuk berzikir. Nah, dibaca lagi Mirza. Qulu wal afdalu fi waqti maradi akhika al muslimi aw mautihi. Fa kaunuka idza marada muslimun marido idza marido muslimun wahtajun ilaika. Wahtaju ila wahtaja ilaika. Wahtaja ila hudurika. Nah, itu tadi wahtaja ilaika. Wahtaja ilaika. Fil madi ihtaja yahtaju. Wahtaja ila hudurika wa taja ila musa'adatika fa hada afdalu min annaka tajlisu fil masjidi lidzikri wa tilawatil qur'ani wa sholatin nawafil. Nah, maka ketika saudara muslim sakit, maka dia membutuhkan Anda, membutuhkan kehadiran Anda, membutuhkan pertolongan Anda, maka ini lebih utama daripada Anda duduk di masjid, ya, berzikir, tilawah Quran, ya, dan sholat sunnah. Kemudian, ya, kata Syekh, wal afdalu fi waqti nuzulin nawazil wa adan nas laka ada wajib sabr ma'a khul ma'a khaltatika lahum. Wal mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum. Yang terakhir ini hadis Nabi. Ini hadis. Yang al mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa, itu hadis. Itu adalah hadis Nabi. Ini diambil oleh Syekh Al-Maqrizi. Ya, itu penggalan hadis. Kemudian, ya, kemudian amal yang paling afdal fi waqti nuzulin nawazil, saat musibah turun, ya, wa adan nas ulaka, dan orang-orang menyakiti Anda, mengganggu Anda, maka amal yang paling utama adalah ada wajib sabar, yaitu, ya, menunaikan kewajiban bersabar, ya, wajib bersabar. Nah, ma'a khultatika, ma'a khultah, bukan khultah, ya, khultah, ya, wajib bersabar, ya, dan Anda tetap bergaul bersama mereka. Kemudian beliau membawakan hadis ini. Ini hadis, wal mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Dan seorang mu'min yang bergaul dengan masyarakat, dia bersabar atas gangguan masyarakat, ini lebih utama daripada mukmin yang tidak bergaul pada masyarakat dan tidak pula bersabar atas, ya, gangguan mereka. Tapi tadi sama Syekh ditafsil, ya, ditafsil. Kalau dia masih optimis bisa memberikan efek positif, bisa berpengaruh, bisa berdakwah, ya, maka yang utama dia tetap di situ, berdakwah, bersabar. Tapi kalau dia tidak sanggup lagi menahan segala macam fitnah di masyarakat, terutama kerusakan moral yang akan berpengaruh pada diri dia sendiri dan keluarganya, sementara dia pun juga enggak punya daya untuk memberikan masukan dakwah, maka yang utama adalah dia ya beruzlah, menyingkir, pindah. Paham? Tafadhal Mirza. Qulhu wal mu'minu allazi yukhalitu an-nasa wa yasbiru 'ala adahum afdalu min al-mu'mini allazi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru 'ala adahum. Hadha kama sabaqa fihi tafsilun. Wa in kana ikhtilafuka bin nasi fihi naf'un lahum. Fihi naf'un lahum. Fihi naf'un lahum. Wa amrun bil ma'rufi wa amrun bil ma'rufi wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkari wa ta'limun wa da'watun fa qultuka lahum afdalu wa in kana la yahsulu laka shay'un min hadha fa uzlatuka afdalu laka. Ah ini ya, ini maka ini sebagaimana yang telah lalu butuh perincian. Terdapat perincian di sini. Apabila Anda tetap bergaul bersama masyarakat yang di situ masyarakatnya jelek, fihi naf'un lahum. Ternyata dalam pergaulan Anda ada manfaat untuk mereka, yaitu Anda dakwah, berinteraksi dengan memberikan efek-efek positif, maka ini bermanfaat untuk mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar, taklim mengajarkan mereka, mendakwahkan mereka, maka pergaulan Anda di situ itu lebih utama. Namun wa in kana la yahsulu laka syai'un min dzalik min hadza. Namun kalau memang tidak menghasilkan apapun dari hal tadi, ya, enggak ada dakwah, enggak ada taklim, kalaupun ada selalu ditentang, ditolak, maka uzlah, menyingkir itu lebih afdal bagi Anda. Ya. Kemudian wa khultatuka fil khair afdalu min uzlatihim fihi. Kemudian kata Syekh, ya, maka Anda berbaur dengan manusia dalam kebaikan itu lebih baik daripada Anda uzlah, Anda meninggalkan mereka. Wa uzlatuhum fi syarr khairun min khultatihim fihi. Ya, kemudian wa uzlatuhum fi syarr, ya, meninggalkan mereka dalam keburukan lebih baik daripada berbaur dengan mereka. Ya, fa in alima annahu idza khalatahum ya azalahu wa qallalahu fa khultatuhum khairun min i'tizalihim. Nah, kemudian apabila seorang mengetahui bahwa jika dirinya berbaur dengan masyarakat akan mampu menghilangkan keburukan atau meminimalisir keburukan tadi, maka berbaur dengan masyarakat adalah lebih baik baginya daripada meninggalkan mereka. Wa haula'i hum ahlut ta'abbud al-mutlaqu. Ahlu ta'abudi al-mutlaq. Mereka inilah orang-orang yang beribadah kepada Allah secara mutlak. Wal asnaful lati qablahum ahlu ta'abudi al-muqayyadi. Sedangkan kelompok orang-orang yang sebelumnya adalah mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan peribadatan yang terikat, terbatas untuk diri dia saja. Famata kharaja ahaduhum anit tafarruqi alladhi ta'alluqu bihi minal ibadati wa faraqahu yara nafsahu ka'annahu qad naqasa wa nazala 'an ibadatihi fa huwa ya'budu Allah 'ala wajhin wahidin. Kemudian ya, mereka adalah ahlu ta'abud al-mutlaq. Famata kharaja, ya, maka kapan saja seorang ya, dari mereka kharaja ahaduhum anil far'i alladhi ta'alluqu bihi atau anil far'i alladhi ta'allaqa bihi minal ibadati wa faraqahu. Kapan saja seorang dari mereka keluar dari satu cabang ibadah yang berkaitan atau meninggalkannya, ya, kemudian yara nafsahu ka'annahu qad naqasa wa nazala an ibadatihi, maka dia memandang dirinya sudah kurang dan turun dalam ibadahnya. Fa huwa ya'budu Allah 'ala wajhin wahid. Dia beribadah pada Allah hanya dalam satu bentuk saja. Wa sahibut ta'abbud al-mutlaqi laisa lahu ghoradun fi ta'abbudin bi'ainihi yu'siruhu 'ala ghairihi. Sedangkan orang yang beribadah kepada Allah secara mutlak tidak memaksudkan suatu ibadah tertentu yang diutamakannya atas yang lainnya. bal gharaduhu tatabbu'u mardatillah, bahkan peribadatan dia, ya, tujuan dia hanyalah untuk, ya, mengikuti keridhaan Allah. Wa in ra'aital ulama'a ra'aitahu ma'ahum, pada saat Anda melihat ulama, Anda melihat orang ini bersama mereka. Ra'aitahu ma'ahum wa kadzalika bidzakirin, demikian pula ia bersama orang-orang yang senantiasa berzikir, wal mutasaddiqin, orang-orang yang senantiasa bersedekah, ya, wa arbabi al-jam'iyyati, dan ya, para tokoh suatu kaum, uqufil qalbi 'ala Allahi, fokusnya hati kepada Allah, fahadahu wal ghida'u al-jami'u lisairi ila Allahi fi kulli tariqin, inilah jamuan kolbu, ya, jamuan kolbu yang jami', yang mencakup bagi setiap orang yang berjalan menuju Allah pada setiap jalan. Wal wafidu alaihi ma'a kulli fariqin, dan pada semua jalan, ya, dan apa namanya, pada semua kelompok bersama setiap kelompok. Lanjut lagi tadi siapa yang baca? Mirzam. Lanjut lagi. Fa'ahsin ma'ahu, wa idza asa'u fa'tazil isa'atahu. Baik, perhatikan. Ya. Berbaur dengan masyarakat itu lebih afdal daripada meninggalkan mereka. Qala Amirul Mukminin Utsman. Amirul Mukminin Utsman bin Affan menyatakan, apabila masyarakat berbuat baik kepada Anda, maka berbuat baik kepada mereka. Wa idza asau, apabila mereka berbuat buruk, maka menyingkirlah dari keburukan mereka. Terus qulu wa sabiqu ta'budu rabbi faisalamu warudun ta'budin fi ainihi yuktiruhu ala wairihi. Yang diutamakan dari yang lainnya tadi udah, ya. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin. Antum yajibu an takuna mu'assirina ma'a ahlil ilmi ma'a ahlil ibadati ma'a ahlil jihadi fi sabilillah ma'al mutasaddiqina wal munfiqina tusahum fi kulli sabilin min subulil khairi mastata'ta la taqtasiru ala nawin wahidin. Coba pindahin ke Arab gimana? Oh. Nah. Kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan, beliau membawakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian pada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Nah, maka antum kalian wajib bagi kalian untuk tetap bersama orang-orang yang benar, yang jujur, bersama para ulama, ahli ilmu, ahli ibadah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, tetap bersama orang-orang yang bersedekah, ya. Dan orang-orang yang munfikin, orang-orang yang berinfak, ya. Anda menyertai mereka di setiap jalan dari jalan-jalan kebaikan semampu Anda. La taqtasir ala nau'in wahid, jangan Anda hanya membatasi diri pada satu jenis saja. Oh, saya maunya sama ana ahlu shodiqin aja. Ah, gak bisa, tapi semuanya. Kemudian panjang nih hadisnya. Beliau bawakan matan panjang. Kemudian wastahdir wa huna hadis Abi Bakar As-Siddiq. Ingatlah di sini akan hadis Abu Bakar As-Siddiq. wastahdir fil amr. Hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hudurih, dan sabda wa qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hudurih, dan ingatlah sabda Nabi sallallahu pada beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal minkum ahadun at'amal yawma miskina, apakah ada di antara kalian hari ini yang memberi makan pada orang miskin? Qala Abu Bakar ana, kata Abu Bakar, saya. Qala hal minkum ahadun asbaha al-yawma sha'iman? Qala Abu Bakar ana, masyaallah. Nabi bertanya, siapa di antara kalian, adakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, saya. Ya. Qala hal minkum ahadun adal yawma maridan? Kata Nabi, apakah ada di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang yang sakit? Qala Abu Bakar ana, kata Abu Bakar, saya. Masyaallah. Qala hal minkum ahadun tabi al-yawma janazatan? Kata Nabi, apakah ada di antara kalian yang hari ini ya mengikuti jenazah yang wafat untuk dikuburkan, mengiringi jenazah? Qala Abu Bakar ana, ya Allah. Kata Abu Bakar, saya. Al-hadisa. Hadal hadis ruwiya an min tariqi Abdul Ghani ibni Abi Aqil. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan melalui jalan Abdul Ghani bin Abi Aqil. Subhanallah. Semuanya Abu Bakar borong. Semuanya. Jadi jangan terbatas di satu-satu aja. Ini nasihat saya. Qala haddatsana Yaghnam ibn Salim, katanya, kami diberitahukan oleh Yaghnam bin Salim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, dia menyatakan, kana Rasulullah SAW jalisan fi jama'atin min ashabih. Nabi SAW pernah duduk di sekelompok jamaah, pada satu jamaah di antara para sahabat beliau. Ya. Faqal, maka Nabi bertanya, man soma al-yawma, siapa yang puasa hari ini? Qala Abu Bakrin ana. Ya. Kata Abu Bakar, saya. Qala man tasaddaqal yawma, kata Nabi, siapa yang berpuasa hari ini, yang bersedekah hari ini? Qala Abu Bakar ana, kata Abu Bakar, saya. Qala man adal yawma al-maridan, siapa yang mengunjungi orang yang sakit hari ini? Kata Nabi, qala Abu Bakar ana, masyaallah, saya. Faman syahida al-yawma janazatan, kata Nabi, siapa yang hari ini mengunjungi orang, apa, menyaksikan orang yang mati? Qala Abu Bakar ana, qala wajabat lak. Ya. Kata Nah, Abu Bakar, saya juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wajib untukmu. Apa yang wajib di sini? Yakni al-jannah, yaitu surga. Wa Yaghnam ibn Salim wa in tukullima fihi, Yaghnam bin Salim, walaupun dia diperbincangkan oleh para kritikus ahli hadis, lakin tabahu Salamatu ibnu Wardan. Namun ya, dia punya tabahu, punya mutaba'ah, yaitu Salamah bin Wardan, penguat. Walahu aslun sahihun min hadisi Malikin, dan dia ini pun punya asal yang sahih, asal usul yang sahih, ya, dari hadis Malik, ya, dari hadis Malik, an Muhammad bin Syihab, dari Muhammad bin Syihab, an Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman ibn Auf, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa zawjain ya fi sabilillah nuriya fil jannah, ya Abdullah, hada khair. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang menginfakkan sepasang di jalan Allah, maka dia akan dipanggil ya di surga. Ya wahai hamba Allah, inilah kebaikan yang dijanjikan oleh Allah kepada anda. Masya Allah. Kemudian ya, faman kana min ahli salati nuriya min babi salati. Kalau apabila dia ya, mana tadi? Faman kana min ahli salati nudiya min babi salati. Maka barang siapa yang dia adalah orang-orang yang mengerjakan salat, dia akan dipanggil ya dari pintu salat di surga. Faman kana min ahli jihad nudiya min babi jihad. Kalau dia berjihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli sadaqah nudiya min babi sadaqah. Kalau dia suka bersedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Waman kana min ahli siyam du'iya min babi riyan. Kalau dia termasuk orang yang sering berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Qala faqala Abu Bakr, ya Rasulullah, ma'ala man ju'ya min tilkal abwabi min daruratin, fahal yuda'a ahadun min tilkal abwabi kuliha. Masya Allah, Abu Bakar semuanya. Ya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tidakkah seorang yang dipanggil dari pintu-pintu ini berhajat? Untuk dipanggil dari pintu yang lainnya maksudnya. Apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu? Alhamdulillah. Ya. Ya Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Kata Nabi SAW, ya ada orang yang dipanggil di semua pintu, dan saya harap engkau yang termasuk di antara mereka. Hakadha rawahu an Malikin mausulan musnadan Yahya ibn Yahya. Inilah yang diriwayatkan dari Malik secara bersambung sanadnya dari Yahya bin Yahya, wa Ma'an ibn Isa dari Ma'an bin Isa, wa Abdullah bin Mubarak dari Abdullah bin Mubarak, warwahu Yahya ibn Bukair, dan juga diriwayatkan pula oleh Yahya ibn Bukair wa Abdullah ibn Yusuf dari Abdullah bin Yusuf, an Malikin an Abi Syihab, dari Malik dan dari Abi Syihab, an Humaidin mursalan, ya, dari Humaid secara mursal, ya, walaysa huwa indal qanabi la mursalan wala musnadan. Hadis ini tidak ada pada riwayat kaum Nabi, baik secara mursal maupun secara musnad. Wa makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjain yakni syai'ain min naw'in wahidin. Maka sabda Nabi, siapa yang menginfakkan sepasang, maknanya adalah, ya, semisalnya syai'ain min naw'in wahidin nahwa dirhamain, yaitu sesuatu hal, dua hal dari jenis yang sama, misalkan dua dirham, au dinarain atau dua dinar, ya, au farasain atau menginfakkan dua kuda, au qamisain atau dua pakaian. Kadzalika man shalla rak'atain, demikian pula bagi orang yang mengerjakan salat dua rakaat, wa au man masya fi sabilillah ta'ala khatwatain, atau orang yang, ya, dia berjalan di jalan Allah dengan dua langkah. Kemudian, ya, au shoma yawmain, puasa dua hari, wa nahu dzalik, dan semisalnya. Wa innama aradallahu, ya, wa innama arada wallahu a'lamu aqalla taqrari. Ya. Namun yang beliau maksudkan adalah, ya, pengulangan yang paling minim. Wa aqalla wujuhin, ya. Kemudian wa aqalla wujuhil mudawamati 'alal amali min a'malil birri. Dan yang Nabi maksudkan adalah bentuk amalan kebaikan yang terus-menerus, mudawamah, yang paling minim, aqal. Li'annal isnain aqalul jam'i, karena dua merupakan bentuk jamak yang paling sedikit. Fahada kal gois, ya, demikian pula seperti gois, hujan, ya, seperti hujan. Aina ma waqa'a nafa'a, dimanapun ia turun, dia ada, maka dia akan memberikan manfaat. Sahiballaha bila khalqin, ya, mereka, apa terjemahannya ini, masa bertemu, mereka, ya, ia bergaul dengan Allah bila khalqin, bukan makhluk yang lain, ya, tanpa ada makhluk yang lain. Wa sahibal khalqa bila nafsin, dan mereka bergaul dengan makhluk tanpa, ya, bila nafsin, tanpa dirinya, gitu ya. Wa idza kana ma Allahi azala al khalaiqa ma al bayni wa takhala anhum, gitu ya, ya. Jika dia bersama Allah, maka mereka akan meninggalkan makhluk yang ada di sekitarnya. Ya. Wa idza kana ma al-khalqihi azala nafsahu minal wasati wa taqalla anhum. Gitu. Jadi gitu maksudnya, ya. Kalau dia sama Allah, dia akan meninggalkan makhluk. Lagi 10 terakhir Ramadan, fokus. Ya. Nah, gitu. Nah, wa idza ma'a khalqihi azala nafsah minal wasat. Kalau dia bersama orang lain, bersama makhluk, dia akan meninggalkan diri dia. Ya. Ya, dan yang ada di sekitarnya. Fama aghrabahu bainan nas. Nah. Maka alangkah asingnya mereka di tengah-tengah manusia. Wama asyadda wahsyatahu. Dan betapa merasa ngerinya mereka terhadap apa namanya? Betapa mereka merasa ngeri terhadap manusia. Wahsyatahu minhu. Fama a'zama unsahu billahi wa farahihi bihi wa tumaninatihi wa sukunihi ilaihi. Dan betapa besar perasaan mereka terhibur, kegembiraan, kenyamanan, ketenangan bersama Allah Azza wa Jalla. Ya. Terus dibaca sini, Brandy, Pak Abu Bakr. Tadi Abu Bakar syaroka ya, bukan syarikun. Syaroka. Wala yaqtasiru ala naw'in wahidin minha. Wa qawlu Abi Bakri as-sadiqu radiyallahu anhu. As-siddiqi. Wa qawlu Abi Bakri as-siddiqi. As-siddiqi. As-siddiqi radiyallahu anhu. Wa hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Wa qad nala hadhil martabatin azimah. Martabata al-azimata. Wa qad nala hadhil martabatan azimata afdalul ummati Abu Bakr as-Siddiq. As-Siddiqu. Afdalul ummati Abu Bakr as-Siddiq. Dalnya tasdid, siddiq, jangan siddiq-siddiq aja. As-siddiq. Walidaika nukiba bisiddiqi. Dikatroti siddiqihi. Dikasroti siddiqihi. Dikasroti siddiqihi. Radiyallahu anhu. Siddiqun ma'allahi wa siddiqun ma'arasulillahi. Wa siddiqun ma'al-khulki. Nah. Abu Bakar Siddiq syaraka fi kulli hadhil majalat. Abu Bakar Siddiq semuanya dia mendapatkan semua peluang tadi. Seorang muslim dia mesti yusyarik. Ya, dia menggapai semua pada amal-amal kebaikan. La yaqtasir ala naw'in wahidin minha. Jangan membatasi pada satu bentuk aja. Abu Bakar Siddiq, maka pernyataan Abu Bakar Siddiq pertanyaan, wahai Rasulullah, hal yuda hadun mintil kal abu abi kuliha, apakah seorang bisa dipanggil dari semua pintu-pintu surga tadi? Ya. Nah, kata Rasulullah, iya, dan saya harap engkau adalah orangnya. Ya. Waqad nala hadhil martabata al-azimata. Abu Bakar Siddiq telah mendapatkan kedudukan yang tinggi ini. Maka umat yang paling utama Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu beliau dijuluki dengan As-Siddiq karena seringnya beliau sering kejujuran beliau, banyaknya dan seringnya kejujuran beliau. Kejujuran kepada Allah, kepada Rasul, kepada makhluk yang lain. Cukup ya. Kita lanjut dengan kitab Syafi'il Muhtadi. Berapa halaman kita baca? 8 halaman. Ya, bukan besok kita upayakan 8 halaman. Nah. Selesai nanti insyaallah.